edisi spesial Taylor Swift. Cornetto Dis Caramel Shake baru. Es krim karamel yang lezat dan kepingan coklat tebal bertabur kacang renyah. Baru Cornetto Caramel Shake Dis.